halaman 96. Karena namanya kata inam ya Tuhan satu makna jika kita tahu bahasa si pembicara yang biasa dia gunakan. Apa itu bahasa pembicara? Itulah kebiasaannya dan tradisinya yang dia terbiasa fikih dalam omongannya. Maka jadilah satu kata terhadap satu makna adalah kandungan makna yang disengaja, ya, diinginkan, dan itulah yang menjadi pilihannya. Falmutakallim itu kata orang pembicara yuridu menginginkan bahasanya kata yang dia gunakan mengacu pada satu makna tertentu. Faida saja, maka jika dia terbiasa untuk mengungkapkan anil makna satu makna tertentu dengan kata tertentu, karena tidak lupa itulah bahasa si mutakallim. Ini kaidah secara bahasa secara umum. Kaidah bahasa secara umum, orang itu akan paham baik omongan dan maksud seseorang ketika dia kenal orangnya, kenal karakternya, kenal kebiasaannya. Maka dan ini sebuah keharusan, kata beliau, la budda min i'tibarihi. Maka orang akan tahu, oh, kalau dia kalimat seperti itu maknanya semacam ini, kalimat semacam ini itu maksudnya seperti itu. Karena ya, orang itu masing-masing orang punya kebiasaan, punya kebiasaan tertentu. Kalau dia menggunakan kata-kata itu, boleh jadi ya sudah, itu artinya tidak apa-apa. Tapi yang sudah boleh jadi artinya jengkel. Boleh jadi tidak apa-apa, boleh jadi maknanya jengkel, mutu. Ini kita ketahui dari mana? Ketika kita kenal orangnya. Ini kita tahu jika kita tahu orangnya, oh, kalimat semacam ini untuk dia maknanya semacam ini. Dan jika orang itu tidak tahu orangnya, tidak paham orangnya, maka nanti akan salah memahami, dikira itu datang-datang saja padahal jengkel semua mati. Itu tuh jengkel orangnya itu, bukan biasa-biasa saja. Ini kaidah dalam berbahasa secara umum. Pentingnya mengetahui bahasa, kebiasaan berbahasa si pembicara. Itu satu hal yang sangat penting untuk memahami omongan seseorang dengan baik. Kemudian jika ini kita bawa kepada agama, walihat oleh karena itu, maka semua orang yang punya perhatian dengan redaksi hadis, redaksi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan maksudnya hanya dia mengetahui kebiasaan Nabi dalam berbicara, maka dia mengetahui maksud Nabi satu hal yang tidak diketahui oleh orang lain. Ini Abdul. Walhada yang bagi ayat sudah kita zikir al-Rasim in al-Qur'ani wal-Hadithi ayyus karo nazo irzali kalabdi ماذا أُنِيَ بِهِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَيُعْرَفُ بِذَلِكَ لُغَةَ الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ وَسُنَّةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ الَّتِي يُخَاطِبُ بِهَا عِبَادَهُ وَهِيَ الْعَادَةُ الْمَعْرُوفَةُ مِنْ كَلَامِهِ ثُمَّ إِذَا كَانَ لِذَلِكَ نَزَائِرُ فِي كَلَامِ غَيْرِهِ وَكَانَتْ النَّزَائِرُ كَثِيرَةً عرف أن تلك العادة واللغة مشتركة عامة لا يختص بها هو صلى الله عليه وسلم بل هي لغة قومه ولا يجوز أن يحمل كلامه على حدثت بعده في الخطاب له lam takun ma'rufatan fi kitabihi wa fi sawiyat ashabi kama yaf'aluhu katsir minan nasi wa qad la ya'rifuna intifa'a dzalika fi zamanihi wa li hadza kana istimal ziyadah fil lughati wa ziyadah fil istimali fa innahu la yajuzu fil istidlali fa innahu qad yajuzu lil insani an yasta'mila huwa al lafzu fi nadhiril ma'na alladhi istamaluhu fihi ma abayani dzalika ala ma fihi minan nizai lakin la yajuzu ayya muda ila alfazin qad urifa istimaluha fi ma'anin fayah maluha ala ghairi tilkal ma'ani wa yaqulu innahum aradu tilka bil qiyasi ala tilka bal hadza tabdilun wa tahrifun fa idza qala al jaru ahabbu bi sakubi fal jaru wal jaru laysa huwa syariku fa inna hadza la yu'rafu fi lughatihim lakin laysa fil ladzi ma yaqtadi annahu yastahiqqu syuhata lakin yadullu ala anna al-bai'a lahu aula. Nah, walihada yang bagi, oleh karena itu sepatutnya ayat tiga tidaklah seorang itu maksud jika dzukira telah disebutkan di hadapannya salah satu kata yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, tidak lihat dan bermaksud sengaja untuk mengingat-ingat ya, hal-hal yang berkaitan dengan lafaz-lafaz tersebut. Apa yang dikendaki oleh Allah maksudnya dengan kata tersebut. Maka dengan itu, maka dia mengetahui lughat Al-Quran dan hadis. Ya, bahasa Al-Quran. Dan kebiasaan Allah dan Rasulnya, sunnah itu artinya kebiasaan. Dan kebiasaan Allah dan Rasulnya yang biasa Allah gunakan untuk berbicara dengan hamba-hambanya. Itulah kebiasaan yang telah dikenal dari firman-firman Allah. Kemudian jika ternyata dalam bahasa Allah dan Rasulnya tersebut terdapat hal-hal yang serupa dalam perkataan orang lain, dalam perkataan manusia biasa, wakana bin nabair dan hal-hal yang serupa itu banyak, maka urifa diketahui ternyata kebiasaan tersebut atau bahasa tersebut adalah milik sesama umum semua orang Arab di zaman itu. Layak tak bukanlah bahasa khusus Nabi SAW, bahkan itulah bahasa kaumnya. Dan ingat, lain itu tidak boleh memahami sabda Nabi dengan kebiasaan hadasat yang muncul ba'dahu setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fil khatab dalam berbicara, yang kebiasaan tersebut tidaklah dikenal dalam pembicaraan Nabi dan pembicaraan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini satu hal yang perlu diingatkan, kenapa kama yaf'alu katsirun minan-nas, karena banyak dilakukan oleh manusia ya, menafsirkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada setelah Nabi wafat. Waqad la ya'rifuna intifa'a dzalika fi zamanihi. Dan boleh jadi mereka tidak mengetahui intifa'a dzalika fi zamanihi. Tidak adanya hal itu di zaman Nabi. Walihada karena istiqmal qiyas dipilukati, oleh karena itu menggunakan qiyas dalam bahasa meskipun boleh fit istiqmal dalam praktek, namun hal tersebut tidak boleh untuk dijadikan sebagai dalil. Fa'inna fadya judul insan, karena boleh jadi seorang itu yang takmin buah Allah. Karena boleh jadi seseorang itu ia takmil menggunakan huwa dia al-lafza satu kata fi madhiri makna semisal dengan makna yang digunakan oleh masyarakatnya. Ma'a bayani dzalika diiringi dengan adanya penjelasan tentang hal tersebut. Alam masih minat lisa, namun ada perselisihan dalam masalah ini. Lakin saya juga ayat minta ila al-fadil. Akan tetapi tidak boleh seorang tersebut sengaja mengambil kata-kata yang telah diketahui maknanya dalam praktek. Dalam praktek maknanya dalam firmaannya beberapa makna tertentu. Fayakmiluha lalu dia tafsirkan kata-kata tersebut berbeda dengan makna-makna yang telah biasa dipakai dalam praktek. Innahum awadhu tilka kebetian pada tilka. Kemudian dia mengatakan bahwasanya mereka bermaksud dengan makna ini kias dengan makna itu. Maka ini bukan kias, namun ini adalah tabdil wa tahqiq, mengganti dan mengubah. Mungkin contoh yang dimaksudkan oleh Ustaz adalah kalimat keterangan atau kalimat seperti ini. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis yang Bukhari, al-jaru ahaku bi fakobi, tetangga itu lebih berhak dengan tetangganya. Maka perlu diketahui di pelajaran tentang masalah syuf'ah, ada tanah milik bersama milik dua orang, namun patoknya belum dipatok, belum dibagi, maka di sini ada syuf'ah. Ya. Kalau si milik bersama A dan B, maka A menjual tanpa bilang-bilang sama B, maka B bisa punya hak untuk menuntut, ya, dan menolak penjualan, dan dia menggantinya. Ini disebut syuf'ah. Dan ulama menjadi pendapat adalah syuf'ah untuk tetangga. Kalau untuk syahid barang-barang menjadi pemilik tanah, maka disepakati. Tetapi kalau cuma tetanggaan, apakah sudah beda? Apakah punya hak ataukah tidak? Maka adanya mengatakan al-jaru ahaq bisaqabi, tetangga lebih berhak dengan tetangganya. Maka sebagian ulama mengatakan pendapat tidak ada syuf'ah untuk tetangga. Dan ada ulama yang mengatakan ada hak syuf'ah untuk tetangga. Maka ulama yang mengatakan tidak ada hak syuf'ah untuk tetangga mentakwil hadis ini. Al-jaru ahaqqu bisaqabi. Takwilnya faljar waljar. Syekhul Islam sedang membantah takwil tersebut. Dan mengatakan kata Syekhul Islam tetangga dalam hadis ini adalah tetangga. Sudah beda patoknya, sudah beda tanahnya. Laisa huwa syariq. Yang dimaksud tetangga di sini bukan sekutu yang sama-sama menjadi pemilik akan satu tanah. Artinya Islam mengisyaratkan ulama yang mengatakan tidak ada hak syuf'ah untuk tetangga itu mengatakan yang dimaksud tetangga di sini adalah syarik, ya, bukan tetangga. Namun syarik ini dua orang memiliki barang satu tanah, maka A dan A itu syarik untuk B, B itu syarik untuk A. Maka tetangga dimaknai dengan jarun, dimaknai dengan syarikun. Maka takwil ini jauh dimaknai dengan baik itu dibantah oleh Islam. Tetangga adalah tetangga. Fa'inna hadza la yuqtu fil qabil. Maka makna semacam ini yaitu tetangga maknanya adalah syarikun, itu adalah satu makna yang tidak dikenal dalam bahasa Arab, dalam bahasa Nabi dan bahasa Arab. Dan apakah hadis ini bisa dijadikan dalil tetangga itu punya hak syufa'? Islam mengatakan lakin laisa fil ardi ma yaqtadi annahu yastahiqu syufa'ata. Tetapi ada di hadis di atas tidaklah sama sekali menunjukkan kalau tetangga itu punya hak syufa' atas tetangganya. Cuma hadis di atas yang dulu ala anil bai'ah lahu aula. Bahasanya seandainya tanah tersebut dibeli oleh tetangganya, itu yang lebih baik. Namun tetangga sebelah itu tidak punya hak syufa' untuk membatalkan perjanjian seandainya tetangganya untuk membatalkan transaksi jual beli jika ternyata tetangganya menjual tanah tanpa bilang-bilang. Maka tetangga dengan makna syarif itu adalah satu kebiasaan yang baru setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh digunakan makna yang baru ini digunakan untuk memahami hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidaknya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dipahami sebagaimana kebiasaan yang ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. jika itu membuat sekar mabuk, tentang dengan asli maknanya, tidak perlu memakai metode kias. Ya, karena kesamaan ilah, ya, nabi itu adalah air yang dikasih rendaman kurma, ya, kemudian dibiarkan, akhirnya terjadi fermentasi sehingga jadi kurma. Maka nabi ini adalah khamar. Nah, apa cara kita untuk menetapkan, apa jalan kita untuk menetapkan nabi itu khamar? Sebagian ulama menetapkan jalannya dengan kias, sama-sama punya ilah iska. Namun yang benar, kita tidak perlu kias di sini. Kenapa? Karena nabi mengatakan kullu muskirin khamrun, semua yang melakukan khamr. Maka termasuk yang memabukkan adalah nabi dengan bentuk sepertinya semacam itu, sehingga tidak perlu pakai ilah, pakai kias di sini. Bukan tadi kan nafas, demikian juga ya, pencuri kain kafan, ya, orang yang membuka makam yang baru saja ya, yang baru untuk diambil kainnya kemudian dijual, tenaga satu kejahatan yang ada di manusia, kayaknya belum diimpor ke sini ya. Ini kejahatan di masa jeli ya, kayaknya ke Indonesia belum ada impor biasanya ini ya. Ini kain, pencuri kain, jual, pencuri kain. Kami semua nampak depan mereka, sahabat menamainya sebagai pencuri, sehingga berlaku untuknya hukum pencuri. Dari kalau ini disebut pencuri, ada perkataan Aisyah radhiyallahu anha. Sahibu mautana dan sanuki ayahina. Aisyah mengatakan orang yang mencuri, pencurian terhadap jenazah kami, yaitu mencuri kain yang ada di jenazah, milik jenazah, itu seperti mencuri barang milik orang yang hidup. Mencuri barang milik orang mati sama dengan mencuri barang milik orang yang hidup. Maka ini menunjukkan bahasanya dalam bahasa Aisyah, dalam bahasa para sahabat, nafas itu disebut pencuri. Di ulama tersebut pendapat, nafas itu hubungannya apa? Kiasnya kemana? Maka kata Syekhul Islam, tidak perlu repot-repot masalah ini. Mereka menyebut nafas syarif. Walakin indahum, dan orang yang melakukan humu menurut para sahabat itu lebih berat daripada orang yang berzina dengan perempuan. Walaupun dalam kitab Al-Quran, maka satu keharusan dalam langsung Al-Quran dan hadis memahami kewajaran hadis sebenarnya mengetahui ma yang dulu ala muradzillah wa rasulim dan apa makna dari satu lafaz yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, dan bagaimanakah cara memahami firman Allah. Maka mengenai bahasa Arab yang kita diajak bicara menggunakan bahasa itu, satu hal yang sangat membantu untuk paham maksud Allah dan Rasulnya dengan sabda-sabda atau dengan firman-firman-Nya. Demikian pula mengetahui makna satu lafaz, pemak penunjukan satu lafaz akan satu makna tertentu adalah satu hal yang penting. Maka saya sampaikan ada dua hal yang sangat penting untuk supaya memiliki pemahaman yang benar terhadap firman Allah dan sabda nabinya. Pertama adalah maklum fatul arabiyah, tahu belajar tahu bahasa Arab, ada kaidah bahasa Arab. Yang kedua adalah mengetahui dalalul alfaz alal ma'ani. Apa semacam itu, semacam ini maknanya apa dalam bahasa Allah sebetulnya, bukan dalam bahasa Arab secara umum, namun dalam bahasa Allah sebetulnya. Jadi apa bahasa Allah sebetulnya? Bahasa yang jadi kebiasaan Allah sebetulnya. Fa'ina amata dunia ahli bidah, karena mayoritas kesesatan ahli bidah gara-gara ini, gara-gara tidak paham poin yang kedua, ma'rifatu dalam satu lafaz alal ma'ani. Ini yang dilalaikan oleh banyak ahli bidah, ini menjadi sesat, menjadi sesat sesatnya banyak ahli bidah. Fa'ina maka mereka ahli bidah, mereka menghasilkan perkataan Allah dan Rasulnya ala ayat ja'unamu, dengan makna yang mereka klaim itulah makna yang ditunjukkan oleh lafaz. Walau dalam amru kadzalika, padahal ternyata keadaannya tidak demikian. Setelah itu mereka ahli bidah mengatakan lafaz ini jika maknanya A maka ini makna yang hakiki, dan jika maknanya makna B itu makna majaz. Bagaimana kekeliruan Mubdi'ah dalam masalah pengertian iman? Mereka jadikan bahasanya lafaz iman itu maknanya hakiki jika iman itu maknanya semata-mata percaya. Jika kata-kata iman itu mencakup amal, maka iman di sini memuat makna yang hakiki. Sayyukal Budi Sayyukal dalam Mufisa Al-Fasimu ila Hakikwati Womazazi Womazazi Falahajatan ila hadha Falahajata ila hadha Wa intoha fahadha la Yanfa'ukum Balhu wa alaikum la lakum Lianna hakikwata hiya lafzu Alladhi yadullu biiklasihi Bila korinatin Wal mazazu innama yadullu Bi korinatin Waqat tabayana anna lafdo al-iman Haythu atlaqo fil kitabi wa sunnati Dafalat fihi al-akmali Fa'innama yad'u Kuruj Fa'innama yud'a kurujuha Kurujuha Fa'innama yud'a kurujuha minhu Minda tisahini Wahada yadulu ala anna Hakikata qawluhu al-imanu Bit'u wa sabuna subatan. Nah, maka jawabannya ilamnya si taksim, jawaban untuk murji'ah tentang pengertian iman dari. Maka jika pembagian kepada hakiki dan majaz itu tidak benar, maka kita tidak punya kebutuhan untuk membahas hal tadi. Cukup dengan membahas apa adalah majaz dalam bahasa Arab dan selesai. Wa in toha, namun jika benar ada majaz dan hakiki, maka adanya majaz dan hakiki tidak manfaat bagi kalian bagi mukjiah. Bal alaikum lalakum, bahkan kaidah dalam masalah hakiki dan majaz itu akan menuntut kalian dan bukan membela kalian. Kenapa? Karena hakiki adalah lafaz yang dulu telah dilaporkan ini. Makna dari satu lafaz ketika dia dimutlakan tidak terikat bila qarinah dan tidak ada indikator. Sedangkan majaz adalah makna satu kata juga di qarinah punya indikator. Lafaz tabayyana yang telah jelas bahasanya istilah iman jika dimutlakan, jika disebutkan kesendirian tanpa diganti dengan kata-kata yang lain dalam Quran dan Sunnah, maka amal itu termasuk ke dalamnya. Wa inna ma yuda'u juha, akan tapi ada klaim keluarnya amal minhu dari iman itu kapan? Indah taqyid. Ketika kalimatnya adalah kalimat yang digandeng dengan yang lain. Semacam ilalladzina amanu wa amilus shalihah. Di sini ada apa? Maka ya, ayat ilalladzina amanu wa amilus shalihah dalam beriman dan beramal saleh. Menggandeng antara iman dengan amal saleh ini menjadikan alasan pembuktian untuk mengatakan iman itu bukan amal saleh. Maka jawabannya iman itu bukan amal saleh hingga takyid. Iman itu bukan amal saleh, amal saleh bukan bagian dari iman hingga takyid. Ketika bergandeng, ya, ketika iman bergandeng dengan amal saleh, ilalladzina amanu wa amilus shalihat. Nah, itu iman tidak mencakup amal ibadah. Namun ketika iman disebut secara mutlak, ya ayyuhalladzina amanu, maka mereka adalah orang yang punya amal ibadah, bukan orang yang punya sekedar percaya. Wa yadullu ala anil haqiqatah. Dan dalil bahasanya makna hak itu untuk iman ketika tidak bergandeng dengan yang lain, tidak ada intikaf tambahan, adalah mencakup amal ibadah. Di antara dalilnya adalah hadis al-iman sifatun wa sifatun syubhatah. Iman ada 70 sekian kata. Nah, di sini disebutkan sendirian lafaz iman, istilah iman itu sendirian tidak digandeng dengan yang lain. Maka maknanya adalah mencakup amal ibadah. Ya, hanif. Wa amma hadithu Jibril fa in kana arada bil iman Ma dzukira ma'al islami fahuwa kadzalika. Wa hadza huwa al-ma'na alladhi arada an-nabi sallallahu alaihi wasallam qatan. Kama annahu lamma dzakara al-ihsana arada al-ihsana ma'al imani wal islami. Lam yurid anna al-ihsana mujarradun an imanin wa islamin. Walau qaddara annahu urida bil-lafzil imani mujarrad bil-lafzil mujarrad bil imani mujarrad bi tasdiqi falam yaqab dalika illa ma'afarinatin fayalzamu an ayyakuna majazan wahada ma'lumun bidururati la yumkinuna al-munaza'atu fihi ba'da tadabbur al-Qur'ani wal-hadithi bikhilafi qawlil lafzil imani fil lughati muradifan litasdiqi wa da'wa anna syari'a lam yughayyirhu walam yankulhu bal arada bihi makana yuriduhu ahlul lughati bila takhsisin wala taqyidin fa inna hatainil muqaddimataini la yumkinul jazmu biwahidatin minha fala yu'aridul yaqinu kaifa waqad Urifa fasadu kulli wahidatin minal muqaddimataini wa annaha min afsadil kalami. Sedangkan jika tentang hadis Jibril, ya, di mana iman dalam hadis Jibril tersebut artinya percaya, maka Syaikhul Islam menjelaskan bahasanya iman dalam hadis Jibril itu maknanya adalah percaya, namun ini adalah iman yang muqayyad karena digandeng dengan Islam. Karena sebelumnya ya, membahas Islam, maka ini seperti innal ladzina amanu wa amilus shalihat. Iman di situ adalah tidak mencakup amal badan, dan ini dalam keadaan taqyid, dalam keadaan terikat dengan amal soleh. Maka dalam hadis Jibril, iman itu tidak mencakup amal badan. Namun ingat, ini adalah fi hal taqyid. Ini dalam kondisi bergandeng dengan Islam. Nah, fa'inkan Allah bil iman, maka jika yang dimaksud dengan iman dalam hadis Jibril adalah mahzukir apa yang telah disebutkan, itu percaya kepada Allah, malaikat dan seterusnya, ditambah Islam, dan Orang itu tidaklah disebut orang yang beriman. Orang itu baru disebut beriman ketika mazukir, dia punya iman terhadap Allah, malaikat dan seterusnya. Ma'al Islam ditambah ikhlas. Nah, kalau orang itu punya Islam ditambah percaya dengan 6 hal tadi, itulah yang disebut mukmin. Orang yang punya iman. Maka jika demikian, fahu kadzalik, maka berarti seperti di atas. Wahdah bermakna adalah makna yang dimaksudkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan secara pasti dan tegas. Itu maksud dengan orang yang punya iman dan Nabi Jibril adalah orang yang percaya dengan 6 hal yang disebutkan dalam Nabi Jibril ditambah ya, Islam yang sebelumnya telah disebutkan terlebih dahulu. Sebagaimana tatkala Nabi menyebutkan ihsan, maka Nabi inginkan dengan ihsan adalah ihsan yang diiringi dengan iman dan Islam. Nabi tidaklah maksudkan yang dengan ihsan semata-mata ya, adalah ihsan yang mujaratun terbebas tidak mengandung iman dan ihsan. Walaupun dirasa seandainya diandaikan bahasa yang dimaksud dengan istilah iman adalah sekedar percaya, maka ini tidak boleh terjadi berdasarkan kaidah hakiki dan majaz ilmu apa ini tadi kecuali ada ini kata fa'ilizam ayatuna majazan, kemudian adanya ini kata tersebut mengharuskan maknanya adalah makna yang majaz. Ini ada satu hal yang maklumun, satu hal yang kita secara pasti tidak mungkin kita menentangnya. Baca tadabbur Al-Quran wal Hadis setelah merenungkan Quran dan Sunnah. Maka kesimpulannya dalam bahasa Quran dan Sunnah ya, yang namanya iman itu mencakup amal ibadah. Tidaklah iman itu sekedar percaya kecuali dalam kondisi tertentu ketika dia disebutkan dengan bergandeng dengan yang lain, bukan dalam kondisi mutlak. Dikhilaf ikau dilaf bin iman berbeda dengan status. Istilah iman dalam bahasa Arab adalah sinonim untuk tafsir dan klaim bahasanya syariah tidak mengubah makna iman dan tidak memindahnya. Bahkan Arab dan Bihisari itu bermaksud dengan istilah iman apa yang diinginkan oleh pemakai bahasa tanpa tafsir dan tanpa fakir. Maka dua mukaddimah ini tidaklah bisa kita pastikan kebenarannya salah satu dari keduanya. Mukaddimah yang pertama, lafzul iman dalam bahasa Arab sinonim dengan tafsir. Kata Rasulullah mengatakan bahwa iman dalam secara bahasa itu sama dengan tafsir, perlu kita diskusikan, tidak bisa kita terima. Kemudian klaim bahwa syariat bisa mengubah makna iman dan tidak memindahnya dari maknanya bahasa, jadi tidak perlu ya, tidak bisa dipastikan kebenarannya. Maka dua mukadimah ini tidak mungkin kita pegang dalam kebenarannya. Fahamin abu al-yakinu, maka sebenarnya yakin tidak boleh ditentang dengannya. Bagaimana tidak, pada telah diketahui bahaya masing-masing dari dua mukadimah ini. Wa anna amin abadil kala, dan bahasanya dua mukadimah ini adalah termasuk perkataan yang paling-paling jelek. Bintuni lafzim salati wa siyami wa zakatu wa haji fidalalatihi ala salati syar'iyati wa siyami syar'i wa haji syar'i sawan kila inna syari'ah haqalahu awa'ata al-humma dunal ismi aw arada al-ithma wa tasarrafa fihi tasarrafa ahli al-urfi faqadama bil-ithmi muqayyadan la tasarrafa. Ya, argumen tambahan sebetulnya mengatakan, maka ketika istilah iman yang menunjukkan mencakup amal yang diperintahkan bidunilah bisolati, itu di bawah istilah sholat, puasa, zakat dan haji. Fidalalatihi, dalam penunjukan pada istilah sholat yang sa'i, puasa yang sa'i, haji yang sa'i. Sama saja saya kita katakan syariat memindah istilah sholat dari maknanya darat dan yang luas kepada makna sa'inya yang lebih mengkucur. Atau kita katakan bahasanya syariat menginginkan hukum dan bukan nama. Atau kita katakan syariat menginginkan nama kemudian mengatur-ngatur makna nama tersebut sebagaimana ahli ulfi, sebagaimana orang yang punya kesepakatan tertentu. Atau kita katakan syariat berbicara dengan nama-nama tersebut secara mubayyan dan tidak mutlak. Maka sebut Islam Rasulullah Ta'ala mengatakan bahwa istilah iman itu kurang lebih sama dengan istilah sholat. Istilah iman itu kurang lebih sama dengan istilah sholat. Artinya anggap saja misalnya maknanya secara bahasa itu percaya. Namun di sini syariat telah memindahnya kepada makna yang digendaki oleh syariat. Telah memindahnya. Atau kita katakan khotbah bil ismi mubayyanan mutlaqan. Iman itu dengan makna-makna syar'i adalah ketika mubayyah dan bukan ketika mutlak. Ya, sebagaimana sholat itu adalah maknanya makna syar'i ketika dia mubayyah dan tidak mutlak. Kalau mutlak maka maknanya tetap berat, tetap dua. Maka jika orang itu tidak mempermasalahkan istilah sholat misalnya yang dalam bahasa Arab artinya doa, kemudian dalam istilah syariat adalah tata cara tertentu, ibadah dan berada tertentu, orang tidak mempunyai masalah memaknai sholat dengan makna yang syar'i. Maka demikian juga seharusnya tidak perlu berpanjang lebar tentang masalah iman. Faizkila antara tuan haji wa nahuha lauturika ba'aduha sholat Faizkila silima fa'inahu layaktu inda sahabati wa ahli sunnati wa jemaati bi hikam kezambi qila in uhida dibutlani anahu la tatwa'u azimah miha kulluha fakata liga iman wajibu inda turika min syai'an lah tatwa'u azimati minhu kulluhu wa in ulita fihi wujubu li'adati fa hadha laysa 'ala al-itlaq wa inna min al-hajj wajibat wajibatin idza taraka lam yu'id fal tujbaru bid-damin wa kadhalika fi salati inda aktsar ulama'i idza taraka sahwan aw mutlaqan wajabat al-i'adatu fa inna matajibu idza amkana al-i'adatu wa illa sama ta'adara i'adatuhu yabqa mutallaqan bihi kal jum'ati wa nahwiha wa in uridu bidzalika annahu la yusabu 'ala ma fa'alahu fa laysa kadzalika bal qad bayyana nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadithil mutiq fi salatihi annahu idza lam yusib maha yusabu 'ala ma fa'ala wa la yakunu bi manzilati ma lam yusalli Wafi aisyati ahaditha anal faraida tukmal yawmal qiyamati minan nawafili. Faidha kanatil faraidu majburatan fi tawafin nawafili dalla ala annahu yu'taddu lahu bima bima fa'ala minha. Fakata dikal iman idha turika min musya'an kana alaihi sayuhu ikan maha'aman dalla minhu wa ikan wajiban fa'alahu wa idha lam yaf'alhu lam taqra' bima tuminhu wa utiba ala ma'alahu kata'ajan ibadati wa kata'ajan khususu ala annahu yakut minan nar mengdekat diri terdakwa dengan iman. Jika ada orang yang mengatakan membantah berkaitan dengan masalah mengkiaskan iman dengan sholat, membantah dengan mengatakan sholat, haji dan yang lainnya, seandainya salah satu bagiannya itu ditinggalkan, maka batal. Nah, ini beda dengan iman, maka jangan disamakan. Maka iman tidak batal menurut sahabat, menurut al-sunnah wa jamaah dengan semata-mata berbuat dosa. Dan iman itu baru batal menurut al-sunnah jika itu maksiat biasa ketika diiringi istihlal qalbi. Kalau semata-mata berzina, maka tidak membatalkan iman. Akan tapi jika seorang itu berzina diiring keyakinan zina itu halal, nah ini membatalkan iman. Maka beda, ketika engkau mengkiaskan menyamakan sholat dengan iman, maka jawabannya, jika yang dimaksud dengan sholat itu batal, artinya adalah tanggung jawab untuk mengerjakan sholat tentang sholat itu belum lepas, maka jawabannya, maka demikian juga iman yang wajib. Jika seorang itu meninggalkan salah satu hal yang sepatutnya iman wajib, maka tanggung jawab ya, itu belum bersih, belum lepas tetap keseluruhan dari dirinya. Iman yang wajib apa? Dia wajib untuk meninggalkan zina. Maka orang yang meninggalkan salah satu unsur iman yaitu meninggalkan zina, maka tanggung jawabnya pasti belum tertunaikan, maka dia tinggalkan zina. Maka sama. Dan jika yang dimaksud dengan istilah batal adalah wajib diulangi, fa'adhan laisa ala mutlaq, maka ini juga tidak mutlaq. Karena dalam haji misalnya terdapat beberapa kewajiban, seandainya ditinggalkan tidak perlu diulangi, namun ditutup dengan menyembelih dam. Demikian juga dalam sholat, menurut mayoritas ulama, jika salah satu bagian dari sholat itu ditinggalkan karena lupa atau karena ya ditinggalkan secara umum, maka wajib diulangi. Namun wajib diulangi jika memungkinkan untuk diulangi. Namun hal-hal yang tak afdal tidak mungkin untuk diulangi, maka tetap ditutup untuk dikerjakan, semacam Jumat dan yang lainnya. Jika yang dimaksud dengan kata-kata batal adalah tidak diberi pahala atas apa yang dikerjakan, maka ini juga tidak benar. Nabi SAW menjelaskan dalam hadis, hadis tentang orang yang jelek sholatnya, yang Nabi perintahkan untuk sholat sampai 3 kali. Nabi katakan di sana, jika orang tersebut tidak menyempurnakan sholat, maka dia akan dapat pahala atas apa yang dia lakukan. Tetap orang tersebut tidaklah sebagaimana orang yang sama sekali tidak sholat. Dalam beberapa hadis menyatakan bahwa amal-amal wajib tidak akan disempurnakan pada hari kiamat dengan amal sunnah. Maka jika amal wajib itu bisa ditutup dengan pahala amal sunnah, ini menunjukkan annahu yuqaddu teranggap ma fa'ala biha. Amal wajib yang dikerjakan itu teranggap meskipun cacat. Itu teranggap, maka diakui. Dan nanti akan dinilai sempurna dengan amal sunnahnya. Maka demikian juga iman, Maka jika salah satu bagian dari iman ditinggalkan, karena alihi luha, maka wajib dikerjakan. Jika hal tersebut berupa satu hal yang haram, maka adalah dia bertobat darinya. Dan jika itu satu hal yang wajib, bayar zakat misalnya, adalah dia kerjakan. Jika bagian dari iman ini tidak dikerjakan, maka lam tabra zimmatu, maka tanggung jawab itu belumlah bersih, belumlah bebas. Dan dia tetap mendapatkan pahala ala ma fa'alahu atas amalnya dalam iman, sa'irul ibadat sebagaimana ibadah-ibadah yang lain. Dan terdapat banyak dalil yang menunjukkan bahasanya akan dikeluarkan dari api neraka orang yang di dalam hatinya ada seberat semut berupa iman. Waqad adlatil murji'atu fi hadzal asli an bayanil kitab wa sunnati wa aqwali sahabati wa tabi'ina lahum bi ihsanin wa tamatu ala ra'yihim wa ala ma ta'awwalu fi fahmihim al-lughah wa hadza tariqatu anil bid'ai wa li hadza kana al-imam Ahmad yaqul aktsaru ma yuhti'u an-nasu min syati ta'wili wal qiyas. Namun murji'ah meninggalkan di hadal asli dalam masalah ini, yaitu masalah iman, mereka tinggalkan penjelasan Quran dan Sunnah, perkataan sahabat dan orang-orang yang besar dengan baik. Mereka mengandalkan akal pikiran mereka, dan mereka mengandalkan penafsiran yang mereka lakukan berdasarkan pemahaman mereka terhadap bahasa Arab. Dan ini adalah metode ahli bidah, meninggalkan penjelasan Quran dan Sunnah, kemudian mengandalkan pendapat dan dasar pendapatnya semata-mata keterangan makna bahasa. Ini kata beliau, ini adalah metode al-bidah. Di antara metode al-bidah dalam istidlal adalah meninggalkan penjelasan Quran dan Sunnah, mengandalkan akal dan penafsiran akal, dan penafsiran akal ini semata-mata berasal semata-mata berdasarkan pemahaman mereka tentang makna, ya, tentang makna berdasarkan pemahaman bahasa menurut pemahaman mereka. Oleh karena itu Imam Ahmad pernah mengatakan, ya, seringkali hal yang menyebabkan manusia keliru adalah gara-gara takwil dan gara-gara ya. Takwil dan kias inilah sebab kelirunya dari orang. Sebab kelirunya banyak orang adalah mereka meninggalkan penjelasan Quran dan Sunnah, kemudian mengandalkan takwil dan kias. Melihat dan najidul mu'tazilah tawal kumji atau wawafidah tawal kuyuhum min ahli bida'i fasuhun al-Quran fi rahihim wa ma'kulihim wa mata'awaluhu minal ruwati walihana tajiduhum layak tamiduna ala ahadis Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahabati wa tabi'ina wa aimmatil muslimina falayak tamiduna la ala sunnati wa la ala ijma'is salafi wa athari wa innam layak tamiduna ala al-aqli wal ruwati wa tajiduhum layak tamiduna ala kutubi tafsiri al-ma'kurati wal hadisi wa athari salafi wa inna ma ya'tamiduna 'ala kutubil adabi wa kutubil kalami allati wada'atha qawluhu wa hadhihi tariqatul mulahizati aidan inna ma ya'tamiduna 'ala kutubil falsafati wa kutubil adabi wal lughati wa kutubil qurani wal hadisi wal athari fala ya'tamiduna ilayha haula'i yuridun an yusul anbiya'i hiya indahum la tufidul ilma wa ulaika yata'awaluna al-Qur'an fi ra'yihim wa fahmihim bila athari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa qad dhakara kalam Ahmad wa ghairihi fi inkari hadha wa ja'lihi tariqat ahli bid'ah. Oleh karena itu kita jumpai Mu'tazilah, Murji'ah, Rafidah dan ahli bid'ah yang lainnya menafsirkan Qur'an dengan pendapat dan logika mereka. dan mereka memegang penafsiran tersebut cuma semata-mata minal lughati berdasarkan bahasa. Walihada, oleh karena itu kita jumpai mereka tidak mengandalkan, tidak bersandar pada hadis Nabi, para sahabat tabi'in, perkataan sahabat tabi'in dan para imam kaum muslimin. Tidak pula mereka bersandar pada sunnah, tidak pula pada ijma' salaf dan riwayat para salaf. Mereka hanya mengandalkan akal dan bahasa, pendapat cuma pribadi dan kemampuan bahasa. Kita jumpai mereka tidak menyandarkan, tidak mengandalkan buku-buku tafsir al-maktu', yang berisi tafsir-tafsir maktu' dari sahabat dan tabi'in dan dari para imam. Dan mereka mengandalkan logika mereka dan kemampuan bahasa mereka. Mereka tidak bersandar pada buku-buku tafsir maktu', hadis dan riwayat para salaf. Mereka yang jadi andalan mereka adalah malah buku-buku sastra, buku-buku ilmu kalam yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin mereka. Dan ini adalah juga metode al-mulahidah, orang-orang yang ingkar Tuhan, orang-orang yang ateis, atau yang dimaksud dengan mulahidah di sini adalah falasifa, para ahli filsafat. Mereka hanya mengambil isi yang terdapat dalam buku-buku filsafat, buku sastra dan buku bahasa. Ada pun buku-buku yang menjelaskan Quran dan berisi hadis dan riwayat para salaf, maka mereka sama sekali tidak mau menolehnya. Maka mereka-mereka itu adalah orang-orang yang berpaling dari nas-nas, dalil-dalil dari para nabi, karena menurut mereka dalil-dalil wahyu itu tidak menghasilkan yakin. Wa ulaika, dan mereka mentakwil, menafsirkan, menjelaskan Al-Qur'an dengan pendapat mereka dan pemahaman mereka tanpa menggunakan riwayat dari nabi dan para sahabat. Dan baru saja telah kita sebutkan perkataan Imam Ahmad dan yang lain yang mengingkari metode beragama semacam ini. Dan nabi tadi yang telah kita baca, Imam Ahmad menjadikan metode beragama semacam ini sebagai metode ahli bid'ah. Aksar ma'at akan menyusul nas menjadi tawil berkia. Wajah terkesar tak hujat jahum wajah tak jawa layak kumu alaihi salilu. Wakadi Abu Bakar Al Fakilani nasah kaula jamin di masalah iman. Mutafaatan di Abu Hasan Al Ashari. Wakadalika aksar ashabi. Amma Abu Abbas Al Qalanisi wa Abu Ali Al Sakafi wa Abu Abdullah Ibn Mujahid Syekhul Qadi Abu Bakr wa sahibu Abil Hasani fa innahum nasaru madhaiba as-salafi. Wa ibn Qulat nafsuhu wa Husain ibn Fadl al-Bajali wa nahuhuma kanu yakuluna huwa tasdiqu wal qawli jami'an muwafiqatan lima qalahu min kufahil kufiyin kahammad ibn Abi Salamah wa man tabi'ahu misl Abi Hanifata wa ghairihi. Jika kita renungkan hujah-hujah ahli bidah, kita jumpai di sana banyak klaim yang tidak tegak di atas dalil. Kemudian Qadi Abu Bakar Al-Baqilani, salah seorang ulama besar As'ariyah, dia membela pendapat Jaham bin Sufwan tentang pengertian iman. Dan ini adalah berarti dia mengikuti Abu Hasan Al-As'ari. Demikian juga mayoritas ashabnya Abu Hasan Al-Ashari. Oleh karena itu maka Ashari ya dalam masalah iman adalah murji'ah. Karena Jahmi itu dalam masalah iman adalah murji'ah. Maka Jahmi yang mengatakan iman adalah sekedar ma'rifah. Maka Ashari ya mengatakan iman adalah sekedar percaya. Kata Syaikhul Islam, percaya dengan ma'rifah enggak jauh bedanya. Bedanya sedikit. Apalagi jika tasdik tersebut tidak diringi dengan amal. Tasdik yang tidak diringi dengan amal itu tidak jauh berbeda dengan ma'rifah. Tidak bisa dibayangkan terdapat perbedaan antara sekedar tahu, tahu Allah itu ada, Allah itu esa, dengan orang yakin Allah itu ada. Apa bedanya? Tidak ada bedanya. Kalau murni mujarab tasdik, kata Syekhul Islam, tidak ada bedanya dengan ma'rifah. Maka ini perkataan Asy'ariyah dalam masalah iman adalah jahmiyah murni. Sedangkan Abu Abbas Al-Qulanisi, Abu Ali Al-Saqafi, Abu Abdillah bin Mujahid, guru dari Qadi Abu Bakar Al-Qafilani dan kawan dari Abu Hasan Al-Azhari, maka beliau-beliau membela mazhab salaf dalam masalah iman. Sedangkan Ibnu Kulab sendiri, kemudian Al-Husain bin Fadl Al-Bajali dan semacam keduanya, mereka mengatakan iman adalah dua unsur. Pertama percaya dengan hati, kemudian ucapan dengan lisan. Jami'an, dua-duanya harus ada. Maka amal badan juga tidak termasuk dari iman, karena iman adalah percaya dengan hati dan ucapan lisan. Maka pendapat ini muafiqah mencocoki pendapat fuqaha kufiyin, para ahli fikih yang tinggal di kota Kufah, semacam Muhammad bin Abi Sulaiman yang merupakan guru Abu Hanifah dan orang yang mengikutinya, semisal muridnya sendiri yaitu Abu Hanifah dan yang lainnya. Maka Abu Hanifah keliru dalam masalah iman itu dikarenakan mengikuti gurunya. Abu Hanifah keliru dalam masalah iman karena mengikuti gurunya itu Muhammad bin Abi Sulaiman. Menurut Abu Hanifah, demikian juga gurunya Muhammad bin Abi Sulaiman, amal itu cuma dua unsurnya. Keyakinan hati, syahadat la ilaha illallah ucapan lisan. Itu sudah mukmin, meskipun orang tidak punya amal badan sama sekali. Orang yang tidak punya amal badan sama sekali dia mukmin, asalkan dia punya dua hal. Dan ini berbeda dengan mazhab salaf yang mengatakan unsur pembentuk iman adalah tiga unsur. Tidak akan terwujud iman kecuali tiga-tiganya harus ada. Keyakinan hati, ucapan lisan dan amal badan. Demikian sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.